Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Muka surat berapa? Bidayatul Hidayah. Ya. Yeah? 21. Ya? 31. Kat mana ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soal jika ditanya orang, kita mengeluarkan Allah daripada ilah yang dinafikan dengan la itu, adakah dikeluarkan zat daripada segala zat atau sifat daripada segala sifat? Jadi kita duk kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hak kita nafi itu Tuhan hak mana? Zat ke sifat ke? Jawab, kata jumhur ulama adab dan lainnya, bahawa yang dikeluarkan itu zat. Jumhur ulama adab ni ulama-ulama lughah, ha, ulama yang kaji bahasa. Bahawa dikeluarkan itu zat dari segala zat, maka atas kata inilah bahawa yang dinafikan dengan la ilah itu tidak, iaitu tiap-tiap zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan, dan yang diisbatkan dengan illallah, iaitu zat yang satu lagi esa yang terhimpun atasnya zat, tiada atas lainnya oleh segala sifat ketuhanan. Jadi jawapannya mudah. Yang kita kata la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan selain hanya Allah, yang kita nafi itu ialah segala zat yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Hak tu tak ada. Dan yang kita kata hanya ada hanya Allah tu juga zatlah yang maha sempurna, yang mempunyai segala sifat-sifat ketuhanan. Dan kata setengah mereka itu bahawa yang dikeluarkan itu sifat dari segala sifat, maka atas kata ini bahawa yang dinafikan dengan la ilaha, iaitu tiap-tiap sifat ketuhanan yang berdiri pada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala, dan yang diisbatkan dengan illallah itu iaitu sifat yang berdiri pada zat Allah Ta'ala dan tersimpan kepadanya Allah, tiada lain daripada Allah, dan iaitu kaul yang baik, tiada boleh dipegang. Jadi yang hasilnya kita nak tahu dan kita nak reti, bahawa kita duk nafi dalam kita kata la ilaha illallah, sama ada lepas semayang, sebelum semayang, dalam majlis ratik ke apa ke, kita kata la ilaha illallah, kita nafikan zat Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Tak ada dah. Yang ada hanyalah satu zat, Allahu, ialah zat yang maha mulia, yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, yang sempurna, yang kamalat, lagi pula qadim, yang tidak ada permulaan. Satu tujuan kita kata la ilaha illallah. Jadi rekah kata la ma'buda bihaqin illallah, tiada yang patut disembah dengan sebenar melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila diketahui yang demikian itu, maka betapa mengkafirkan setengah akan setengahnya. Maka inilah alamat kebanyakan jahil di dalam negeri itu. Jadi kalau kita tak faham masalah ni, janganlah kita maknanya menjatuhkan hukuman dalam masalah nak masalah ketuhanan, masalah nak isbatkan sifat uluhiyah. Kita belajar dulu, beriah faham. Bila pandai baru cakap hukum. Kalau tak pandai cakap agama, tak apa, cakap agama ni disukai oleh ulama, tapi jangan waktu bid hukum. Kita tak pandai lagi. Kadang-kadang jadi dosa dengan sebab perkataan kita tu salah, dan kadang-kadang jadi syirik dengan sebab dia berasa betul. Faedah ini suatu faedah. Faedah ni bukan interest, mana benda yang berguna. Nampak faedah bank. Bermula masa ini adalah setengah negeri di bawah angin daripada kedatangan bala dan fitnah yang amat besar pada membangsakan agama Islam setengahnya dengan keras. Seperti Hollanda, dan yang menolong dia daripada muslimin yang buruh. Ini orang-orang Belanda yang menakluk negeri Aceh, negeri Indonesia. Dan orang, maknanya orang-orang muslimin yang tolong orang kafir ni. Macam sekarang lah, kalau Amerika takluk, dia masuk dalam negeri Arab, orang Iraq yang masuk menyebelahi tentera mereka ni, dia panggil buruh. Ni semua penderhaka belaka ni. Dah? Dan beberapa manusia yang sudah murtad masuk agama Nasara. Jadi banyak berlaku murtad di Indonesia. Dulu Indonesia tak ada agama Kristian. Yang mengkristiankan Indonesia Belanda lah. Nah, orang Belanda lah. Yang mengkristiankan orang Melayu Indonesia Belanda tu lah. Holland tu, Ruk Guli. Yang mengkristiankan orang orang Melayu di Filipina, Spanyol. Ingat lah tu sejarah. Tak? Mula kita menjadi mana apa benda ni, ada kerajaan di Spanyol. Nah, lemahnya kita kejar ke dunia, bukan kata Spanyol diambil balik, tetapi negeri orang Islam iaitu Filipina, kepulauan Melayu tu, raja-raja Melayu. Tak, telah dikristiankan oleh penjajah Spanyol. Nah, melainkan bahagian selatan sekarang, Mindanao, Pulau Palawan, waktu masih ramai orang Islam. Pulau Utara habis jadi Kristian. Ini sejarah kita. Nak, waktu kita nak belajar sejarah. Ini nak belajar Mahatma Gandhi. Tarikh lahirnya. Tarikh mapuhrah Mahatma Gandhi. Nampak mana? Kita tak tahu sejarah kita, jadi dah tak kasih kepada bangsa kita. Nak, sekarang ini Amerika. Nak, iaitu yang menjadi apa benda ni? Orang suruhan ataupun tentera upahan bagi Yahudi menakluk banyak negeri Islam sekarang. Iraq, Afghanistan, ni nak nak serang Iran pula. Nak. Dan seperti setengahnya menjual sama Islam, istilah pula yang membeli itu kafir. Dan setengahnya dengan lemah lembut seperti kebanyakan orang jahil yang mendakwa dirinya alim, bersamaan antara orang yang dagang dan orang negeri pada memilasakan agama. Tapi lagi dia kata yang wak punah agama ialah orang Islam yang jahil, yang duk berasa alim, dia tukar punah agama. Nak, mana bersama-sama dengan bangsa asing merosakkan agama. Dia berasa dia hebat lah, pakar hadis ke, pakar tu, pakar ni. Wak keluar fatwa semuanya melemahkan jemaah Islam. Nak, wak keluar fatwa, wak keluar hadis, wak keluar artikel, semuanya dipersetujui oleh barat yang memang nak punahkan orang Islam. Nak, tengok lah hak pakar-pakar dia ni. Dia tak ada tu be masalah halal haram-haram, benda-benda hak haram terang-terangan dalam negeri. Nak, waktu be masalah hak tak ada kena-kena. Masalah baca kunung. Habis teh waktu be kita. Nak, orang duk joget siang malam kau punuh hak mu. Anak haram nampak beranak sama dak tu be fatwa tu. Nah, ha ni. Ni semua ni jarung-jarung Yahudi. Nak. Dia seolah-olah dia pakat dengan bangsa-bangsa asing merosakkan agama. Nah. Setengahnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hak haram halal. Hak halal haram. Dia balik abis dah. Nampak? Hak wajib haram. Tazkirah. Nampak wajib beri tazkirah haram. Nah. Ceramah haram. Ngajar haram. Tak benar. Tak. Haram tu tak benar. Kiamulai bahaya. Nampak? Kiamulai bahaya. Tak boleh benda. Boleh karaoke. Nampak? Nampak di IPT. Kiamulai. Nampak? Kalau buat kiamulai, ambil nama dan sebagainya. Dah boleh buat, joget. Joget boleh. Dalam TV, dalam media masa, di seluruh dunia Islam, ulama dah boleh cakap. Michael Jackson boleh. Kalau halal jadi haram, haram jadi halal. Tak lama lah. Tunggu turun lah. Maknanya api daripada langit. Nak, sambar habis, mampu kerah habis. Nama haramkan yang halal. Nak, pakai skirt boleh masuk sekolah. Pakai skirt bang, get out. Nampak? Pakai skirt bang, hambat dulu. Nah. Pakai skirt boleh. Eh? Pakai seluar cek standard saja boleh. Main sokang. Wakil ni, wakil Terengganu ni. Seluar dalam saja, puan berlari 100 meter. Pakai baju cek je, buah nombor. Tajaan kasbuk. Seluar dalam saja, pakaian setan laknatullah. Pakaian orang yang sesat tak ada Nabi. Pakaian orang yang tuhuk Quran dalam lokang. Tu pakaian dia. Tak apa, wajib pakai gini, tak apa. Ini peraturan hudud OIC, benda ni, Olimpik. Olimpik mewajibkan pakai. Kena ikut. Dan Quran kata kena pakai tudung. Quran tahu bila. Nak? Orang Islam tu kan bunuh. Tak? Hak tukar taja, joget, apa semua, pagi petang lah radio, 3-4 kau tu yang muka. Dia tukar taja. Nari-penari, joget-joget, hak pandai nyanyi. Daripada tak pandai, dia buat sekolah-sekolah nyanyi. Naik pada kolej nyanyi pulak. Akademi nyanyi pulak. Tak, siapa boleh jadi kuat pelatih. Tak cukup dengan hak tua, hak kecek pulak. Hak baru tubik dalam perut mok. Nampak? Juara bintang kecil pulak, hak tubik. Nak? Siapa mok pun menangis menolong anak juara. Berkat doa datuk dia sebelum membuskan nafas yang terakhir boleh jadi penyanyi. Nak? Ini semua ni otak telah dijajah oleh barat. Ilmu Islam tak ada. Bodol tu habis. Rugi habis. Akidah melayang. Halal haram tak tahu benda. Quran tahuk dalam lokang. Sunnah Nabi hangu letung habis dah. Tak? Negara pun akan tergadai. Dan setengahnya mengkupurkan penghulu kita orang yang sufi dan ahli tarikah. Dan mengharuskan ia istinja dengan kitab mereka itu. Ada yang maknanya telapak ta'asub. Siapa kata orang-orang tasawuf ni orang sesat? Padahal bukan tasawuf tu orang sesat. Yang sesat tu orang yang pura-pura tasawuf. Tasawuf yang tidak ada kena-mengena dengan Islam baru sesat. Tasawuf tak wajib semayang 5 waktu. Hak tu bukan tasawuf tu, tasawuf sesat lah tu. Nah, tasawuf hak tak tutup aurat. Nah. Bukan tasawuf semua tu sesat. Jadi nak mensesatkan orang-orang yang baik, maka dipukul locong gitu. Nah. Tarekat ni bida'ah dalalah macam-macam dia. Padahal tarekat ni baik untuk membimbing orang-orang yang lala daripada zikir, mengingatkan zikir dengan jadual-jadual yang tertentu. Tak, itu salah. Nah. Dan setengahnya menegahkan orang menyebut nama Allah hingga tiada yang menyebut nama Allah lagi pada negeri yang sudah makmur dahulu. Marok, orang ratik marok. Nah, dah ratik mana? Ratik bida'ah dalalah. Bida'ah dalalah saja. Dia baca gunung, bida'ah juga. Nah, habis bida'ah. Sapu muka lepas mayang, bida'ah juga. Baca Saidina dalam tayak, bida'ah juga. Semua dalam neraka belaka. Nah, ada pertandingan hati syakit? Ya. Nah, ada anu isteri-isteri para pemimpin tak tutup aurat. Kan Nabi kata bakal duduk dalam api neraka? Senyap. Nah. Lalu konsert-konsert dengan jemput segala penari-penari daripada luar, daripada dalam. Nak? Macam-macam negara atau penyanyi-penyanyi. Kita pula atau penyanyi di luar negara. Hukum ke mana, Ustaz? Ya, Ustaz. Nak? Dah kunuk? Kunuk bidang. Nah, dia main gini. Ini puak-puak dajar. Kalau Ustaz, Ustaz dajar. Kalau doktor, doktor dajar. Kalau Tok Guru, Tok Guru dajar. Faham? Kenapa? Mendiamkan perkara yang mungkar. Alamat bagi dajar. Dah. Dan setengah mengkupurkan orang yang menafikan ilah al-batil dengan la ilaha itu. Dan setengahnya mengkupurkan orang yang menafikan la ilaha itu sekalian alam dan lain daripada perkara yang mungkar. Dan inilah alamat kiamat seperti sabda Nabi SAW tetkala ditanya oleh Jibril alaihissalam akan alamat kiamat. Demikianlah bunyinya. Antalidal amatu. Rabbataha wa antaral hufatal murata al-alata ri'ata syati yataqawaluna fil binyan. Artinya alamat kiamat bahawa beranak hamba orang yang perempuan akan penghulunya. Dan bahawa engkau lihatkan orang yang tiada pada kakinya kaus, yakni kasut, lagi bertelanjang, lagi papa, mengembala mereka itu kan kambing, berpecah-pecah mereka itu di dalam negeri daripada mencari hajat mereka itu. Maksud hadis ini, dua perkara di antaranya alamat dekat dengan kiamat. Iaitulah seorang perempuan melahirkan akan apa benda penghulunya. Dia melahirkan penghulu dia sendiri. Maknanya dia melahirkan orang yang akan memperhambakan dia. Nah, anak memperhambakan ibu bapa. Buat peramba ke ibu bapa. Alamak ni. Anak dia peramba ke ibu bapa dia. Alamak dekat dengan kiamat. Yang kedua, orang yang hina dina boleh meretok. Tak reti tafsir Quran, tak reti hadis Nabi, tak tahu hukum halal haram, boleh meretok. Bini pun tak tutup orang. Tak, boleh mengetah, boleh berkuasa besar, boleh macam-macam pakat. Hak alim, hak abu, hak dekat dengan Tuhan, jadi hina-dina. Itulah makna tu. Tak, hak kaki Nabi buat isyarat dengan kaki ayam beli kambing. Nampak? Jenis kelah ulu weh. Nah, tapi boleh jadi orang yang berkuasa di dalam negeri. Tengok bapa-bapa ulu saja. Nak, ha. Tanya masyarakat separuh muka orang ulu saja. Ha, boleh mengata punah janang habis. Dia rombak masjid, rombak seorang. Nak, ha. Buang tu bila, buang tu imam, pengurusi masjid kaki karaoke. Ngapa orang tahu jadi boleh jadi tu imam pun jadi pengurusi masjid. Dak reti nak tahlil pun pengurusi surau. Nampak muka sekali harang tak mari surau, nak pengurusi surau. Nah, bang pun tak pandai penaung masjid. Ha ni. Dia nak jadi penaung, nak jadi pengurusi, biarlah munasabah. Kalau dak yang terbaik pun ada bahagian. Maknanya pengurusi persatuan burung ketitik Kuala Terengganu, kalau dak banyak ada seekor rumah. Ha, baru pengurusi. Tapi pengurusi maknanya burung ketitik Kuala Terengganu tak ada seekor burung. Ada ikan sekilas. Bengong orang latih dia. Nah, ada munasabah langsung. Kalau pengurusi ikan sekilas, ada seekor dua di rumah. Biar tak banyak pun. Ha, munasabah jadi pengurusi minat juga. Ni dah bandar jadi tu imam, pengurusi masjid. Nah, kaki joget. Macam-macam skandal. Jatah tina tu, tina ni. Oh, pengurusi masjid. Nak, ha, duduk bawah-bawah dia, alih-alih tu imam tu bila. Dia atas kali, pala pengak, pasal berok, tak cuci. Nah, ha, ni akhir zaman belaka. Mesti kita nak latih seseorang jadi pengurusi penang. Dia orang yang terlibat dengan kerja-kerja tu, walaupun tidak yang terbaik. Nak, ha? Nak latih pengurusi ataupun penang kelab catur kapur ladang. Mesti dia berahi juga main catur, biar Allah semua pun. Nampak, dia berahi main catur ni, tak main catur. Nah, pengurusi kelak catur kapur ladang, orang selalu. Main-main. Tak ada kena-kena orang catur. Tak mana sabah langsung. Nah. Bermula ini kinayah sindiran daripada orang kecil jadi mereka itu raja. Yang ini orang hina jadi mulia. Seperti raja dan orang yang besar jadi kecil, lagi papa dan telanjang pecah-pecah dalam negeri mencari hajatnya. Orang yang sepatutnya duduk diberi kuasa memerintah atau ada kuasa, dilucutkan daripada kuasa. Hak bodoh-bodoh diberikan kuasa. Atau kata panggil dekat nak utuh lah langit ni. Seorang laki-laki dia tanya Nabi, bilakah berlakunya kiamat? Dia kata apabila seseorang itu diberi suatu jawatan yang dia tak erti nak pikul jawatan. Dia tak erti nak pikul jawatan. Tak? Dan lagi pula sabda Nabi, la takumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas as'adun nasi bid dunya Laka' ibnu Laka'. Artinya tiada berdiri kiamat hingga adalah orang yang baik dulu jadi sejahat-jahat daripada anak jahat-jahat manusia. Yang ini orang baik jadi jahat, orang jahat jadi orang baik. Jadi terbalik belah. Kata Syekh Ibn Hajar dalam syarah hadis Arba'in, adalah mereka itu yang orang yang mulanya baik kemudian jadi jahat, memerintahkan agama dengan sebab tiada mengamalkan akan dia. Istimewa pula menegah ia akan orang yang berbuat ibadah. Pasal apa jadi orang yang paling jahat? Nabi kata, padahal dia sepatutnya dia orang yang paling baik. Dia boleh menggunakan kuasanya untuk menjalankan keadilan. Tetapi bila Allah beri kepada dia kuasa memerintah, hak ni jadi DO, hak ni jadi pengarah, hak ni jadi wakil rakyat, hak ni jadi esko, ni jadi gubernur, ni jadi presiden, tiba-tiba digunakan kuasa itu untuk melakukan kezoliman dan memperbanyakkan harta benda dia sendiri. Kerana itulah jadi Nabi kata seperti Laka' ibnu Laka', orang jahat anak cucu orang jahat-jahat pula. Jadi orang yang baik menjadi orang jahat dengan sebab menyalahgunakan kuasa. Istimewa pula melarang orang berbuat ibadat. Berlaku dah, larang orang buat ibadat. Orang nak menyampaikan agama tak boleh, nak menyanyi boleh, nak menyampaikan ceramah tak boleh, nak joget boleh, 3 jam pun tak apa, nak menyampaikan tazkirah bahaya, nak buat lakonan drama boleh, nampak, nak mana nak buat kiam mulai tak boleh, nak buat panggung wayang boleh, nak buat persatuan maknanya pencegah maksiat tiap-tiap kampung ada maknanya, ada maknanya tiap-tiap kampung ada satu pasukan mencegah maksiat tak lulu. Dah lulu, kasino lulu. Nah, ini semua ini mencerminkan bahawa memang orang-orang yang seperti ini telah pun ada sifat orang munafik. Iaitu kalau benda baik tak boleh, kalau benda jahat bukan saja boleh, bahkan disuruh-suruh, diberi bantuan pula. Nak, kalau hak mengaji agama duduk amu dalam hutang, makai kafin telah masing. Nak, kalau hak kaki joget kaki apa, beri bantuan berjuta-juta setahun. Nah, ini sesak tu. Nah, tapi awak sesak di Mekah, pap noh pap terbang. Nak boleh cuti ke pap terbang sesak semua naik Mekah. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu min asyrati saah. An tu da'al akhyar wa turfa'al asrar. Artinya tiada setengah daripada alamat kiamat bahawa dihinakan akan yang kebajikan dan dimuliakan yang asyrar macam tu, dan dia muliakan akan yang kejahatan. Antuba al akhyar, maknanya orang yang terpilih, orang yang baik di sebuah agama ni orang hina. Nah, dan orang-orang yang asyrar, asyrar ni orang jahat, syarrun asyrarun orang jahat, nah, dimuliakan dia orang hormat. Nah, orang alim, nah, boleh tafsir Quran hadis dalam dada, tak ada orang nak pergi sambut. Kalau kaki joget tu, dah sampai rumah pergi sambut guru muda tu. Tiga buah bah. Nah, di Kuala Lumpur tu beri afundi. Nah, pakak tolong belakang habis anak cucu. Nah, kaki joget, kaki nyanyi. Nah, seranu kita kan senyum sokmo. Pakak sokong habis anak cucu. Mak pun sokong, anak pun sokong, toki pun sokong, habis cuti rumah. Nak? Ha. Dengar rakyat pun habis jadi sesak barak habis. Nak? Dan dikeluar, dan dari kerana inilah sesungguh-sungguh penghulu kita Nabi SAW pada mencela mereka itu dan menghina akan mereka itu dengan sabdanya, innahum summum bukmun. Artinya, bahawa mereka itu tuli lagi keluar. Lagi kelu, artinya tiada memakai mereka itu akan pendengaran dan perkataan pada ilmu. Nabi kata inilah orang yang tuli lagi pula, tuli lagi pula bisu. Tuli ni tak dengar benda-benda yang baik, dengar benda baik tapi tak ikut. Nak, benda hak malek tak boh, benda hak nafsu suka pak batu lagi. Benda yang boleh, hari yang al-salah, marilah ke surah ni. Hari yang al-falah, marilah ke masjid ni. Ada orang ngajar ni. Tak gerak suti rumah. Nak, biar depan masjid tu duduk. Biar belakang surah pun. Tak apa kalau hak nafsu. Wah, pergi. Nampak? Jangan ketinggalan. Nampak? Jualan pembukaan dan perasmian giant. Datanglah beramai-ramai, habis. Tuk bola raga mutu. Poki bocelos poket. Dah muat lagi nak pergi. Ah, bonyang sumbak lah bonek. Ikat dia Azoh. Huh? Pok dua pupu. Habis sutil lori buat pergi. Pok naik tiela, lori minyak, pala saja, steering, kereta giling, sapa belaka. Nak? Kalau ada kapal selang, pergi dengan kapal selang. Orang ngajar pergi rumah yang mari. Ya. Nak? Siap dengan tepek posta apa semua, 6 orang yang mari. Nak? Nung, jatuh bitis, guni sehari. My day seguni sehari. Jaya pun seguni juga. Dah kan ikat getah dah. Dah muat tang ke tali kopi aru. Banyaknya boleh piti. Nak? Surah tak kena piti pun. Ada kuih. Tak mau mari juga. Mana awak gua ni? Nak? Jagi baca gini kan. Tak nak mati lagi. Baca talking depan Jaya. Kan tak? Wah banyak dia. Pasal apa? Pasal apa hari sini tak ke Jaya kata? Pasal dia ke kat rumah surah ada kat rumah orang ngajar dah pergi. Dia mari sini tak mau. Oh, tak apa lah. Baca talking sini ya. Nampak? Ha, depan parking tu buat kubur kan? Bos itu. Nah. Waman ikhwanuka? Mayak pun jawab. Jaya ikhwani. Waman kiblatuka? Maiding kiblati. Yang jawab. Dah sebelah rumah surah. Tak mau mari juga orang ngajar agama. Nampak? Mekah nak pergi yang sibuk, nak daftar sibuk. La ilaha illallah. Orang ngajar nak pergi, nak pergi Mekah. Tiga suku ke apa? Sebelum nak pergi Mekah, mari kat orang ngajar dulu, nak betul akidah dulu. Mari dengar dulu. Ha, wajib ni dulu. Nak? Sibuk nak pergi ke Mekah. Wama imamuka. Nampak? Siapa imam kamu? Nah, you are TB imami. Nampak? Dan lain daripada pekerjaan agama. Pasal apa jadi gini ni? Ha? Telinga pekak, lidah pun bisu, mulut bisu. Kerana mereka tak guna untuk buat dengar perkataan agama. Telinga ada tak dengar orang ngajar, telinga pekak. Kalau haji, haji pekak. Kalau hajah, hajah pekak. Pasal apa? Tak dengar benda baik. Tak dengar nyanyi apa? Pas drama, drama. Nak. Lepas jalan luding, rajoli. Tengok main gitu, musim. Apa kena penguh, pala kawan tu. Pening, pala. Nak. Lepas drama TV 1, drama TV 2, swasta. Lepas tu TV 3 pulak. Dah habis sambungan. Nak. Orang ngajar dah pergi. Lalu ke depan surat gitu lah. Lalu berhenti kerak, berhenti kecing surat. Papa hati pering air kecing dia surat. Mahal tak? Ha. Orang ngajar dah mari berhenti kecing. Berjuruh punya orang. Ada? Ada lah. Ada bahagian lah. Nampak gua ni? Nak kata gua ni. Maka jadilah mereka itu meruntuhkan agama. Dia tak sedar agama dia runtuh dah. Tak? Agama dia duduk dalam maiding, dalam jaya. Ini dia. Nak cari parking musim ni. 7 kali tawaf jaya. 7 kali tawaf. Last kali parking kat Hajah Suak. Tak? Waktu big luar Hajah Suak depan tu lah. Planetarium. Tak? Bukan salah pergi tapi orang ngajar tak pergi. Jaya maiding hak kafir laknatullah tu mubi sama. Ha, situ salah. Ada pipis kupang dia awak pergi habis. Nak? Ha. Apabila engkau ketahui demikian itu, maka pelihara olehmu akan dirimu daripada sebesar-besar fitnah ini, iaitu masuk dalam golongan yang mata ada tapi buta. Tak tengok orang duduk pergi cepat-cepat kebajikan. Telinga ada tapi pekak. Tak dengar orang ngajar. Nak? Ha. Mulut ada tapi bisu. Tak berkata dengan Al-Quran. Adalah pada masa ini orang yang baru mengaji antara 2-3 tahun mengkufurkan mereka, mengengkarkan mereka itu beberapa daripada arifullah ta'ala kutubud dunia, kutubud dunia wa din, iaitu seperti Ahmad Al-Fashashi kutubul Madinah Al-Munawwarah. Yang ini dia kata ada juga setengah orang yang baru mengaji 2-3 tahun dah. Ha, memperkecilkan ulama-ulama yang besar-besar seperti ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang di zaman dahulu dia kata komen ni ada yang memperlekehkan Syekh Daud Fatani ni baru 4 tahun lalu belajar di UIA. Ha, Syekh Fatani dak rot cetong dia tu. Nah, kawan tu telah diberi apa benda ni pangkat al-allamah Al-Arif Billah oleh kerajaan Islam Utsmaniyah. Nampak? Satu gelar yang sukar dicapai oleh ramai ulama. Tak ramai ulama boleh ada gelaran ni. Al-Arif Billah Al-Rabbaniyah. Nampak? Kerajaan Islam Turki beri ke dia. Pada tahun pada tahun 8 ke 19 Hijrah Masihi. Nah, baru balik mengaji 4 tahun universiti, dia memperkecilkan kitab-kitab lama. Ada seorang seko lagi mufti baru, dia kata kitab-kitab pondok ni patut bakar je. Nah, patut bakar. Tuk-tuk guru pondok ni tak pandai mana sebab dia berkasang daripada murid yang jahat di sekolah, mak pun atas pondok. Tubik jadi tuk guru, tuk guru tak pandai mana pasal bekas ada banyak kis dah sekolah. Ni mufti ni yang tak patut lagi kita nak mulia kepada dia kerana menghina guru-guru ulama-ulama yang banyak berbakti kepada masyarakat tanah Melayu ni dengan tulus ikhlas. Tok-tok guru pondok ni lah. Nak ratus tahun dah. Bukan kata ada gaji. Habis bitih pula. Beli tanah, beli apa, wakaf gitu gini nak ajar anak-anak tempatan biar jadi cerdik. Tubik mufti yang seka ni. Nak, dia kata tok-tok guru pondok ni tak berapa sihat. Pasal apa asalnya daripada sekolah biasa tapi dah jahat curi syakgang pun semua mak pun atas pondok jadi tu guru tak cerdik mana dia kata tak keluar daripada pondok dia cerdik daripada pakar jubah leni pakar tak tekok nampak sama kemah dengan tali lembu daripada pakar terbang leni bahan sokok tinggi pula tinggi sikit pada tukang masuk Pak Royal faham? Ha, tu nak buat gagasan sunnah pula Tak ada gagasan sunnah, gagal dan punah. Dan setengah daripada mereka itu seperti wali Allah dengan tiada diperintahkan, iaitu misalnya Ibrahim daripada orang Kurdi. Ibrahim Al-Kurdi, seorang ulama besar, seorang daripada wali Allah. Hak golongan muda ni pula dia kata tak ada wali. Nah, yang sebenarnya kita ni duduk pada jalan pertengahan. Kita mesti yakin ada para wali Allah. Cuma kita jangan naik kepada ta'asub kepada wali sehingga ni wali siapa martabat Nabi, itu salah. Dan jangan turun siapa martabat mencela para wali pula, tak boleh pula. Jadi kita kena ikut yang pertengahan. Khairul umuri awsatuha, Nabi kata, sebaik-baik pekerjaan yang pertengahan, sederhana. Kita yakin ada wali-wali Allah. Tak, yang Allah Ta'ala kasih sangat kepada dia dan dia hampir kepada Allah. Dan kita juga tidaklah sampai naikkan martabat wali sebagaimana Nabi, iaitu maksum, gugur beberapa perkara syariat dan seumpamanya. Kita kena bijak dalam masalah ni. Dan Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri daripada orang Jawi, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan, kita ada soalan sikit. Tak apa, sihat. Soalan yang pertama, apa hukumnya kalau kita cerita keburukan ibu kepada saudara kita tetapi tujuannya adalah untuk saudara kita memberi nasihat kepada ibu tanpa melibatkan nama kita? Dia, mak dia ada buat benda yang tak molek. Tak? Jadi dia nasihat, tambah dengar. Anak nasihat mak-mak, dia nak rakat. Tak? Dia agak tua dia kira. Bila budak-budak nasihat, tambah pakat lalu. Jadi anak dia pun ceritalah keburukan mak dia ni kepada anak-beranak dia orang lain lah. Kau pandai lah. Mak sepupu dia ke? Mak saudara dia ke? Supaya mak saudara dia ni pergi nasihat mak dia tu. Jadi nak suruh nasihat, kena cerita dulu benda yang benda salah ni, benda tak molek ni. Dan apa hukumnya? Hukumnya haruslah kerana tujuannya baik. Walaupun dipanggil mengupak pada lurah, tetapi tidak mengupak pada syariat. Kerana tujuannya baik. Dan bukan saja mak kita, orang lain pun boleh jugalah. Kita nak cerita, nak suruh orang lain nasihat, kita kabur keburukan dia. Sebab itulah katanya, dia antaranya yang dia haruskan menceritakan keburukan orang. Ulama buat contoh, seorang isteri dia haruskan menceritakan keburukan suaminya sendiri kepada qadi, supaya qadi beri nasihat, counseling dia. Nampak? Boleh. Padahal haramlah seorang isteri cerita keburukan suami pada orang lain. Tapi tujuan supaya qadi nasihat. Umpamanya suami dia ni tak semayak. Tak, ataupun maknanya tak beri nafkah. Benda-benda yang maksiat belaka tu. Ataupun suka buat perkara mungkar, berahib judi, minum arak, isyak dadah, dan sebagainya. Dia pun cerita benda tu. Kalau suami dia dengar, memang marah. Dia pun cerita ke qadi, tujuan supaya qadi senang nak nasihat. Hukumnya harus begitu juga dengan ibu bapa kita sendiri, boleh juga. Tak ada masalah, dah memang baik-baik lah. Soalan seterusnya, betulkah empat orang Nabi masih hidup di dunia ini? Nabi Isa dan Nabi Idris berada di atas langit, dan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas berada di bumi. Setahu saya Nabi Isa yang masih hidup. Tolong jelaskan. Daripada JKK Bukit Tunggal. Dia gedok ni. Baik, ditanya masalah Nabi yang masih hidup. Nabi yang masih hidup ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Tidaklah ijmak, melainkan Nabi Isa alaihi salam. Sepakat ulama masih hidup kerana dengan dalil hadis yang sahih. Nampak? Nabi menyebut pada cerita hadis-hadis tentang asyratis sa'ah, tanda dekat kiamat, turunnya Isa anak Maryam pada akhir zaman mematahkan salib dan membunuh babi dan membunuh dajjal. Nah, iaitu tiga di antaranya dalam hadis disebut. Yang pertama bunuh dajjal. Dajjal ni bangkit pada zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan tanding dia. Nah, Allah telah menetapkan Nabi Isa yang bunuh dajjal. Dan membunuh babi maksudnya menyatakan haramnya babi. Yang ketiga yang apa ni, kerana orang-orang Kristian dia anggap babi ni boleh makan. Nabi Isa mengharuskan babi. Bukan Nabi Isa bunuh babi gitu. Kata setengah ulama. Dan yang pertama tadi Nabi sebut mematahkan solat, iaitu membatalkan agama Kristian, bukan agama Nabi Isa, dia kata. Mari khabar, segala agama Kristian ni salah belaka, bukan agama dia. Dia beragama Islam. Itu maksud mematahkan solat. Baik. Jadi ini hadis-hadis yang sahih daripada hadis Ahad. Yang ramai ulama-ulama meriwayatkan dia. Adapun lain daripada ini, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan Nabi Ilyas, Nabi Idris dan Nabi apa benda ni Khidir masih hidup. Cuma tidak ada dalam hadis menyebutkan matinya ketiga orang nabi tersebut. Jadi bagi kita tak ada masalah. Kita nak pegang empat orang nabi ni masih hidup pun tak apa. Kita nak pegang seorang saja Nabi Isa yang masih hidup, yang lain telah wafat pun tidak menjadi kesalahan. Tidak rosak akidah kita. Itu yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama mutaakhirin. Kerana masalah ini telah pun diselesaikan pada tahun, kalau tak silap, pada satu pertemuan ulama-ulama tahun 80-an di sebelah negara Teluk dahulu, kita lupa nama negeri dia, membincangkan masalah ini. Beberapa orang ulama mufti dan telah memberikan fatwa ialah wajib kita beriktikad iaitu Nabi Isa alaihi salam saja yang masih hidup, yang akan turun ke bumi dekat dengan berlakunya kiamat. Adapun tiga orang nabi, Nabi Khidir, Nabi Ilyas dan Nabi Idris, menurut pendapat yang rajihnya mereka telah wafat. Kerana nak kata mereka ini bertahan lama, mesti ada nas sekurang-kurangnya hadis yang sahih. Nampak? Adapun Nabi Isa, hadis yang sahih. Jadi kita nak pegang empat orang ni hidup lagi pun tak apa, ataupun kita nak pegang seorang saja, Nabi Isa saja yang belum wafat, boleh. Tak ada masalah, tak sebab balah lah. Tapi pendapat yang paling kuat, Nabi Isa seorang saja yang masih hidup, walaupun tidak ada hadis yang mengatakan Nabi Khidir telah mati. Tapi adat-adat orang mereka ini, kalau nak kira dengan zamannya, memang telah pun wafat. Cuma kita tak kata Nabi Isa ni telah wafat, kerana datang nas yang sahih, beberapa hadis daripada riwayat yang sahih mengatakan belum lagi wafat dan akan turun ke dunia. Jadi kita katalah, ini benda tawakuf dengan nas. Ulama dari ijtihad datang nas baru kita kata. Jadi nas ada sebut Nabi Isa saja yang belum wafat. Ini banyak soalan ni. Yang pertama, boleh tak imam solat jenazah ketika takbir ketiga dan keempat imam berdoa dalam bahasa Melayu dalam hati? Yang kedua, apa hukum pakai cincin permata kayu koka? Iktikad dalam hati sebagai ikhtiar untuk sebagai pelindung diri, disukai orang ramai, tak kena patuh ular dan lain-lain. Yang ketiga, boleh tak ambil wuduk dalam keadaan telanjang? Sah tak kalau buat solat, baca Quran dan lain-lain? Yang keempat, bertunang adakah daripada sunnah Nabi? Yang kelima, layak tak seorang yang cetek ilmu agamanya memberi tazkirah kuliah kepada orang ramai? Apa hukumnya? Yang keenam, apa rahsia? Yang keenam, apa rahsia ustaz dapat memberi kuliah sehingga dapat menarik ramai orang? Adakah mana-mana petua dan amalan tertentu? Yang ketujuh, ada sebuah keluarga mempunyai anak yang ramai. Suami dipecat dari kerja, adakah layak menerima zakat? Yang ke-8, apa hukum masuk takaful ikhlas? Yang ke-9, boleh tak nak korban kuda? Kalau boleh, berapa bahagian? Sekiranya lembu yang kacuk dengan anjing, boleh tak buat korban? Macam-macam ni. Soalan tambahan, apakah hukum mandi tanpa memakai kain basahan? Baik. Soalan pertama, boleh tak imam solat jenazah ketika takbir ke ketiga dan keempat imam berdoa dalam bahasa Melayu, iaitu dalam hati? Boleh, tak ada salah. Dia ada empat takbir dalam solat jenazah. Takbir yang pertama iaitu takbiratul ihram. Nah, niat kemudian baca Fatihah. Takbir yang kedua selawat ke atas Nabi. Takbir yang ketiga doa ke atas mayat. Takbir yang keempat tidak ada sebarang apa-apa. Mereka setengah ulama kata harus kita berdoa untuk sekalian orang Islam. Nah, lepas tu salam. Baik, tempat doanya iaitulah pada takbir yang ketiga sahaja. Yang keempat tu bukan sunnah tapi harus. Yang sunnah ni Nabi berdoa takbir yang ketiga. Nah, iaitulah Allah maufil Allah ma apa ni? Allah maufil lahu warhamhu sampai habis. Nah, jadi dia tanya masalah baca doa dalam hati. Baca doa dalam hati ni daripada takbir pertama pun boleh. Tak ada masalah. Ha, takbir pertama berdoa, takbir kedua berdoa, sampai ke habis dia berdoa dalam hati boleh. Eh? Cuma masalahnya kalau dia kata dia berdoa dalam takbir yang ketiga tapi dia tak baca pun doa kepada mayat, tak sah semayang. Kerana baca doa kepada mayat berlapah di mulut ni adalah rukun solat jenazah. Dia rukun. Kena baca kepada mayat. Malaikat baru masuk Islam, tak reti nak baca apa lagi, diam sahaja. Nah, adapun kalau kita biasa ni, mesti baca doa kepada mayat. Sekurang-kurang, Allah maghfir lahu. Kalau tak kata Allah maghfir lahu, tak sah mayat-mayat. Kerana doa kepada mayat, rukun solat jenazah. Ada pun dalam hati, tak ada masalah lah tu. Nah, jadi kalau dalam hati saja di mulut tak kata, tak sah. Kerana rukun ini rukun kauli. Rukun kauli dia kena mesti berlapah. Lapah maksudnya suara yang dilontarkan dari mulut sehingga didengar sekurang-kurangnya dari telinga kita sendiri. Itu dia katakan rukun. Dah. Yang kedua, apa hukum pakai cincin permata kayu pokar? Iktikad dalam hati sebagai ikhtiar untuk sebagai pelindung diri. Disukai orang ramai, tak kena patuh ular dan lain-lain. Hukumnya salah, iktikad lagu tu. Tak, kayu kokar ni bukanlah ya, maknanya dia punya siapa begitu semua kuasa dia dapat jadi pelindung diri dan sebagainya. Pelindung diri kita ni ialah apa yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Keluar daripada rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bergantung hati hanya kepadamu. Tak, kita naik kenderaan baca doa naik kenderaan. Tak, kita masuk dalam nak tidur kita baca surah apa benda ni, baca ayat kursi. Dan Nabi kata sebagai tambahan lagi kita baca tiga kul untuk pelindung diri. Nah, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan tiup pada tangan, sapu pada sekeliling tubuh. Tidurlah, maka jadi terlindung daripada sihir insya-Allah. Hak ni hak Nabi ajar. Nabi tak kata hendaklah pakai mata ni, kayu ni, kayu ni jadi pelindung diri. Ini semua syirik belaka. Pakai hanya atas dasar kecantikan dan ambil tafaul saja, ambil sempena. Katanya setengah daripada orang-orang yang pakar sejarah, kayu ni lah yang menjadi tempat buat bahtera Nabi Nuh hari tu. Jadi orang panggil ambil tafaul saja, ambil sempena saja, ambil sempena comel. Hal tu boleh. Jangan intikak, tak kena patut dulu dan sebagainya. Ini semua ni syirik belaka. Syirik yang bahaya, yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah. Jangan. Jangan bank. Ini kita gajar, belajar malam ni. Kitab Bidayatul Hidayah. Tujuan nak tolak dulu lagu ni. Nak jadi bersih. Nak. Kalau boleh, kalau pelajar dia boleh pelindung diri, tak payah Nabi kabar lah. Nah, pedangkan kayu kokal, tanda harap dah. Tak payahlah pesan dengan baca doa tu, doa ni, doa tu. Nah, ini jadi pesen orang baru. Dulu duk main tahib si. Pelindung diri, atu takut. Atu mana takut tahib si. Lepas tu main kuda laut, orang mampu dah gantung depan pintu. Nah, polong dah masuk dalam rumah. Menggantung kuda lah. Kuda kaipang pun. Apabila berjalan dia masuk juga. Tak ada masalah sikit bagi sepolong persik. Yang dia takut bacaan-bacaan wirik-wirik yang ada datang daripada Rasulullah dan para sahabat. Tak? Baik. Betul semula lah. Jangan buang mata cicing. Buang iktikad yang salah tu. Mata cicing. Tengok tak suruh buang. Pakai lah. Tak ada masalah. Tak? Nah, ambil tafa'ul dulu panggil. Ulama-ulama kata tafa'ul ni ambil sempena dengan sejarah dia. Boleh. Nah, macam orang ambil gunting kelambu Kaabah tu. Ada kala jadi syirik, ada kala jadi ambil keberkatan tak apa. Nah, jadi syirik atu tak masuk. Apa kelambu Kaabah ada dalam rumah dia. Tak kena tahan di JPJ pasal apa kelambu Kaabah pun dalam keadaan sebok kereta. Itu semua karut belaka. Ambil tafa'ul, ambil sempena, ambil berkat sahaja. Tak, barang-barang baik seperti itu. Nah. Mata pakai cicing punya pasal boleh jadi kapi. Tak. Yang ketiga, boleh dah ambil wuduk dalam keadaan telanjang. Sah dah kalau buat salat dan baca Quran. Menurut sebahagian daripada ulama, bolehnya haram ambil wuduk dalam keadaan telanjang, melainkan tak ada kain sahang. Dah. Kerana wuduk ini tak berhajatkan kepada telanjang. Dah. Kemudian kalau diambilkan juga, menurut pendapat yang mengatakan haram ini, wuduk adalah sah. Kerana tidak ada pun yang menafikan syarat sah wuduk. Nah, yang menafikan syarat sah wuduk, itu tidak mutlak. Ada apa benda ni, manik ataupun penghalang daripada sampainya air kepada anggota wuduk. Tak ada benda lagu tu. Nah, jadi dia tidak kait dengan sah. Masalah tak boleh saja. Perbuatan ini tak boleh. Tetapi tetap sah kalau kita ambil wuduk, boleh semayang dan boleh baca Quran. Yang keempat, bertunang adakah daripada sunnah Nabi SAW? Ya, memang sunnah Nabi dan perintah Nabi. Sunnah Nabi dan perintah Nabi. Sebab itulah kita dengar dalam kitab-kitab sirah berlakunya peminangan daripada pihak Nabi. Umpamanya apa benda ni? Khadijah, Siti Khadijah isteri Nabi yang pertama. Memanglah pada asalnya Siti Khadijah yang mahukan supaya Nabi itu menjadi mengambil dia sebagai isteri. Bila Rasulullah telah mengetahui bahawa Siti Khadijah ingin supaya Rasulullah ni menjadi suami dia, maka dia aturkanlah peminangan daripada pihak Rasulullah itu sendiri. Cuma pada asalnya hajat daripada Siti Khadijah. Begitu juga jadi Ja'far radhiyallahu anhu, dialah yang melamar bagi pihak Siti Khadijah. Bagi pihak Nabi akan apa benda ni, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dengan pinang, dengan pinangan, dengan tunang dulu. Pinang ni bukan maksud macam kita faham ni. Pinang ni maksudnya kita beritahu kepada perempuan atau wali dia bahawa kita ini akan nak menjadikan dia itu sebagai isteri. Itu orang panggil pinang. Kalau kita dah dapat pinang zaman ni, 3 bekas, 8 bekas, 7 bekas. Tak, mari dengan kereta 3-4 buah sewa belaka. Itu bukan, itu adat Melayu. Pinang dalam Islam maknanya pihak lelaki memberitahu kepada pihak perempuan bahawa dia ni nak mengambil perempuan ini sebagai isteri, sama ada hari ini ataupun esok lusa, di masa akan datang. Beritahu lagu tu, tu orang panggil pinang. Maka pihak perempuan pun setuju, tak, dia panggil jadi tunang orang tu. Tak, jadi tunang. Cicing, masalah mas kahwin bila nikah tu. Faham baik. Jadi memang sunnah Nabi. Dan Nabi pun pesan, barang siapa yang mahu meminang seorang perempuan, hendaklah dilihatkan perempuan itu dulu. Jangan pakai pinang bodoh, pakai nikah lalu. Mesti tengok dulu pinang dia dan tengok dulu. Nampak? Man arada ayakhdubal mar'ah, barang siapa yang berkendaki bahawa dia nak meminang seorang perempuan, fal yang zur ilaiha, ditengok dulu. Jangan nikah lalu dak tunang. Pakai nikah lalu lah, pakai waktu bid lalu akad nikah. Tak boleh. Nampak? Nabi kata fal yang zur ilaiha. Tengok dulu. Bila tengok berasa sesuai dengan kita, beritahu kita nak buat dia jadi isteri. Beritahu tu orang panggil minang. Orang Melayu dak, kami ni datang masuk meminang. Bukan minang lagu tu. Tak, maksudnya kita beritahu saja walaupun dalam telefon. Kita khabar pada tok perempuan nak ambil dia sebagai isteri, dia panggil meminang lah tu. Dah jadi tunang, dak lagi kena jawapan daripada pihak perempuan. Pihak perempuan kata setuju, dia jadi tunang orang. Orang lain masuk pula, haram. Tak. Itu memang sunnah. Maknanya memberitahu seseorang dahulu sebelum terus akad nikah. Maknanya beritahu dulu nak jadi isteri kita, itu panggil minang. Kita ni jadi panjang cerita dah. Dengan patung apa semua. Siap dengan apa, dengan dia dengan bekas pula, dengan bunga, dengan tu macam-macam kasih yang wah petik cocok dengan lidi. Nampak lah pacul buah biwa petik. Yang kelima, layak tak seorang yang cetek ilmu agamanya memberi tazkirah kuliah kepada orang ramai, apa hukumnya? Dia nak, kita nak beri tazkirah kepada orang ramai, tak syarat kita kena dalam ilmu agama. Tengok atas benda apa yang kita nak beri kepada orang. Kalau kita tahu benda tu sahaja, kita nak beritahu benda yang kita tahu sahaja, tak apa, tak ada masalah. Walau kita tak alih sekalipun. Kita hanya pandai baca Fatihah saja. Bismillah sampai Fatihah. Memang pandai sungguh lah. Boleh ngajar orang baca Quran. Tapi syarat kita ajar orang tu baca Bismillah dengan Fatihah saja. Itu contoh lah. Dia hanya pandai maknanya baca Yasin saja. Maka dia boleh ajar orang mengaji cara baca surah Yasin. Boleh. Lepas tu dia nak ajar orang cara baca surah Al-Kahfi. Tak boleh. pasal dia tak ada ilmu tentang baca surah Al-Kahfi. Begitu juga kalau kita setakat pandai fardhu ain saja, kita cerita ke orang fardhu ain saja walaupun kita bukan ulama. Ulama ni boleh cerita sampai fardhu kifayah. Faham tak? Kita tahu benda ni haram setakat tu saja dan kita ingat satu sepotong hadis mengatakan benda ini haram. Dah umpamanya, maka setakat tu kita boleh istiqroh kan. Beri tahu kepada orang. Nah, dan ada kalanya benda itu yang diketahui dengan jalan mudah. Seperti tak perlu kita nak jadi alim. Rupanya haram berjudi, haram berzina. Hal itu tak syarat kita kena pandai baru kita boleh kata haram. Kerana kita beritahu kepada orang yang nak melakukan benda ni adalah haram. Itu tazkirah dah. Wazakir beri peringatan. Beri ingat. Ya, jangan buat ni haram. Nah, orang pun tanya, haram ayat mana? Surah mana? Berapa? Ayat ke berapa? Surah mana? Aku dah reti surah mana-mana. Tapi haram. Tak apa dah kasih lagu tu. Tak sekirah juga. Tak. Tapi nak menyampaikan hukum dengan lebih lanjut, sebaik-baiknya, naklah jangan kita buat kalau kita tidak tahu dalam masalah tersebut. Tak. Apakah rahsia dapat memberi kuliah sehingga dengan menarik ramai jemaah? Adakah amalan dan petua-petua yang tertentu? Tak ada amalan. Banyak lah kalau nak sebut. Tapi malam ni nak sebut itu selalu mengadakan makan. Orang pun datang amal. Bang. Gitu lah. Ada lagi tapi nak sebut dulu. Buat makan, buat kuih-kuih. Amal. Gitu je. Nak agak kita pandai. Memang ada hari orang. Buat kuih ke mau. Kira kena cikgu. Nah, bawa kuih tau. Ada? Ada tak apa lah. Buat ulu. Masuk angin jaga mu. Nah. Yang ketujuh, ada sebuah keluarga punya anak yang ramai, suami dipecat dari kerja dekat layak untuk menerima zakat. Dia kalau semata-mata pecat daripada kerja tak layak terima zakat, dia kena masuk dalam 8 asnaf. Nah, 8 asnaf yang biasanya kalau dalam masalah ini miskin dah. Ha, kita nak pergi ke masalah miskin, asnaf miskin. Jadi kalau dia kena pecat, tadi dalam bank ada 1.3 juta, tu tak dapat zakat. Dia kena pecat dan tidak ada wang untuk sekadar masa yang terdekat ini untuk memberi nafkah kepada anak isteri, maka dialah layak terima zakat. Tak? Dia gitu. Tengok, bukan semata-mata kena pecat. Ada banyak lah ni kena pecat. Tak? Tapi banyak piti. Dia kena pecat, piti dia 100,000 dalam bank. Nampak? Jadi tak ada duit, dalam masa yang terdekat ini belum dapat kerja untuk menampung nafkah anak isteri, layak terima zakat. Dah? Boleh terima zakat. Miskin ni maknanya dia tak dapat keperluan yang cukup untuk sekurang-kurang hajat. Umpamanya sekurang-kurang hajatnya dia nak 1,000 sebulan. 6 orang anak, seorang isteri, tak? Dan rumah sewa. Rumah sewa 300. Nak makan minum anak isterinya habis dalam 500. Tak? Dah 800 dah. Belanja duit dia, motosikal apa semua, rotet, api air, tak? 1,000 nak. Dia hanya mampu dapat 900. Miskin kan ni. Tapi sekurang-kurang hajat, bukan untuk lebih pada hajat, nak jolding. Sekurang-kurang hajat. Makan anak isteri, api air, tambang sekolah, untuk kesihatan, bayar sewa rumah, minyak kenderaan. Kalau lebih, dia tak panggil hajat. Nak lebih pada tu tak boleh. Pasal apa pun nak 1,500. 1,000 cukup dah, tahu dah. Tapi dah kita nak beli home theater apa semua. Tu lebih pada hajat. Benda hajat ni mana nak beli puyuk. Nak beli, nak tukar papan latar. Benda yang penting dalam kehidupan. Benda tu dia tak boleh nak sedia. Terima zakat. Dah? Apa hukum masuk takaful ikhlas? Takaful ikhlas ni hak Islam lah. Tak baru ni. Dah? Maknanya tak sakit lah nama apa pun. Asalkan dalam sistem takaful itu menggunakan sistem Islam, maka halallah. Di antara sistem yang paling penting dalam takaful ini ialah kita menggunakan akad. Akad apa? Allahu Rabbi. Lupa. Khairat. Akad khairat. Iaitu kita menabung dan kita halalkan pada pihak yang memerlukan menggunakan tabungan kita. Macam orang buat khairat kematian. Dia masuk RM20 sebulan, walaupun mak ayah tidak mati, orang lain mati, boleh guna duit dia. Kena akad tu, akad khairat. Baru jadi halal lagu tu. Pakai masuk. Kita baru masuk 600, dah boleh 200 ribu. Kalau tak ada khairat, tak boleh menggunakan harta orang secara batil lagu tu. Yang kesembilan, boleh tak korban kuda? Tak boleh. Kerana dia nak korban ni binatang an'am. Lembu, kambing, kerbau, apa benda ni, unta. Unta cikgu kata. Biri-biri. Lembu, kambing, biri-biri, kerbau, unta. Nampak? Ataupun dia kahwin. Dia kahwin tak apa. Lembu kahwin dengan kambing nak apa? Sekiranya lembu yang kacuk dengan anjing, boleh tak buat korban? Hal ni pelik. Dia tak boleh lah. Dia yang boleh binatang korban, dia kacuk dengan binatang korban. Nampak? Macam kerbau dengan unta. Dia kacuk jadi kereta. Bang, itu boleh lah tu. Mak unta ayah kerbau. Itu boleh lah. Leh? Apakah hukum mandi tanpa memakai kain basahan? Hukumnya kadang-kadang harus, kadang-kadang haram. Tak, harus ni dalam tempat yang tertutup. Dan tidak ada orang yang haram melihatnya, mereka ada orang yang halal melihatnya. Ataupun ada orang tapi yang tak pandai lihat. Barulah halal. Tiga tempat. Pertama, tempat yang tertutup, tak ada orang seorang. Mandi tak ada pakai kain basahan lah, maknanya mandi selanjang lah. Biasa orang puang ni, orang lelaki biasa pakai kain sarang. Jadi tak ada orang seorang, harus. Satu kaum mengatakan makruh, haram tak ada lah. Tak ada orang, dalam bilik air lah. Yang kedua, ada orang, tapi orang yang tak pandai melihat. Seperti budak-budak kecil. Anak dia mandi dengan anak dia, bola beseng anak dia. Mok lah ni. Anak dia cek dia, mok dalam setahun, 8 bulan, setahun setengah, mana reti tengok, mok selanjang. Tak ada apa-apa. Pasal tu, yang Tuhan kata, lam yadharu ala auratin nisa. Budak-budak yang tak reti lagi tengok aurat orang. Boleh tak tu? Yang ketiga, orang yang dewasa dah tapi halal tengok. Halal tengok. Umpamanya, dia mandi telanjang depan suami dia saja dalam bilik air. Suami dia dia asal farang. Umpamanya dalam bilik air, bini mandi telanjang. Tak apa dah tu. Rasa laki tengok. Lewa daripada itu, hukumnya haram lah. Sehingga tapal orang boleh keliling mandi lewa. Walaupun pakai tutup sedikit pun macam mandi kolang umum ni. Di Kuala Lumpur tak, mandi kolang. Oh hebat lah, mandi patah ni. Patah mori, patah lidu, patah desaru. Patah batu buruk. Orang puan pakai baju kecil, seluar kecil. Hebat lah macam benda ni. Macam orang putih lah. Macam orang putih. Rasa ikut lah, benda yang haram. Boleh mandi patah orang puan, tapi pakai tutup aurat. Pakai tudung, pakai jibak, pakai jubah, pakai satu tangan, terjun dalam air. Tak ada masalah. Bila orang tengok, berlebih sekali. Tak ada apa. Jangan buat lagu tu. Kalau pakai luar wenek ni ada. Kalau dia nak pakai bikini, malu sangat. Bok-bok Melayu ni. Pakai luar wenek. Luar wenek tak. Luar wenek ada mandi patah. Duduk puan. Ayah dua kali pergi ke Mekah. Duk tunggu bila batal, makan sandwich ngetuk. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.